Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jal, bersyukur kepadanya kita bisa bermajelis di tempat ini, di salah satu masjid, salah satu rumah Allah Azza wa Jal, untuk melaksanakan perintah Allah Jalla wa Ala, berkumpul di masjid, naqra' al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Naam. Terlebih di zaman-zaman yang seperti ini. Di zaman banyak di antara manusia yang merasa tidak memerlukan ilmu agama atau yu'ribun, berpaling, atau menganggap bahwasanya ilmu dunia itu lebih penting dan lebih berharga daripada ilmu agama. Tentu yang seperti ini menjadi tugas kita semuanya untuk ya mengingatkan saudara-saudara kita seluruhnya. Apakah itu anak kita, istri kita, ya orang tua kita, kerabat kita, mengingatkan bahwasanya kebutuhan kita kepada ilmu agama itu lebih daripada kebutuhan kita kepada makan dan apa minum. Seperti kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata Imam Ahmad, kita ini butuh kepada makanan sehari sekali atau dua kali sudah cukup, kita bisa hidup sehari sekali saja, dua kali cukup. Tetapi hajat kita kepada ilmu, kebutuhan kita kepada ilmu agama, ka'adadil anfas, sebanyak nafas yang kita miliki sampai kita mati, butuh untuk mempelajari ilmu, mengerti ilmu, apa bimbingan Allah dan Rasulnya dalam kita mengarungi kehidupan ini. Mau makan, ada ilmu yang diajarkan oleh Rasul. Mau minum, ada ilmu. Mau ke belakang buang hajat, ada ilmu juga yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, artinya ma'asyiral muslimin, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan dan juga semangat untuk bisa bermajelis di salah satu majelis ilmu, salah satu majelis zikir. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pagi hari ini, ya, insyaallah taala sebagaimana telah kita sampaikan, ya, adalah pembahasan seputar wasiat. Pembahasan seputar wasiat, ya, atau hukum seputar wasiat. Ya, ya tentunya, ya, tidak bisa kita membahas secara keseluruhan pembahasan tentang hukum-hukum wasiat. Namun kita akan membacakan sebuah hadis, ya, fihi kisah, sebuah hadis yang di situ ada kisah, ya, kisah sakitnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, yang kemudian dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kita baca dulu kisahnya, kemudian kita akan mengambil beberapa faedah yang terkait dengan hadis ini, juga terkait dengan masalah wasiat, masalah wasiat. Nah, an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan beliau ini salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk dari al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, masuk jannah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bercerita, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat, ya, Rasul alaihi salatu wasallam datang kepadaku, ya'uduni, menjengukku. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam datang menjengukku, kata Sa'ad. Sa'ad sedang sakit ketika itu. Ya. Ama hajjatil wada, pada tahun haji wada. Pada tahun haji wada. Ya. Berarti tahun 10. Pada tahun 10. Menjelang wafatnya Rasul. Ya, Rasul sendiri wafat setelah haji wada enggak genap 3 bulan. Ya. Haji wada tahun 10, ya, bulan Dzulhijjah, beliau pulang ke Madinah, ya, masuk bulan Muharram, Safar. Kemudian Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin beliau wafat. Nah, tidak genap 3 bulan di tahun yang ke-11 Hijriah. Nah, kejadian ini yang diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah di tahun Haji Wada. Ketika Haji Wada, Nabi alaihi salatu wasallam menjengukku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, di tahun Haji Wada. Min waja'in istaddabi. Ketika itu saya sedang sakit parah, sedang sakit parah. Fakultu, maka saya berkata kepada Nabi ketika Nabi menjenguk, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah, sungguh saya telah merasakan sakit dan sakit saya telah mencapai sakit yang sangat sebagaimana engkau melihatnya, ya Rasulullah. Jadi saat Nabi Waqqas ini khawatir beliau meninggal. Ya, orang kadang kalau sakit itu ada khawatir meninggal, apalagi, ya, sakitnya parah. Ya. Nah, stadiumnya sudah tinggi, orang sudah berpikir mati. Seperti saat di Nabi Waqqas, ya, dalam keadaan sakit parah, dijenguk oleh Nabi, ya, beliau kemudian sempat berwasiat, ya, khawatir beliau meninggal. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu bagaimana sakit saya yang sangat parah ini. Wa ana dzumalin. Saya punya harta banyak, ya Rasulullah. Wala yarithuni illa ibnatun li. Saya tidak punya ahli waris kecuali anak perempuan satu saja, ya Rasulullah. Subhanallah, tidak punya ahli waris kecuali anak perempuan. Ya. Kalau dalam ilmu waris, ya, seorang punya harta banyak, anaknya satu perempuan, nanti ketika wafat setengah hartanya untuk anak perempuan ini, setengah hartanya. Kemudian setengahnya lagi diberikan lagi kepada anak ini. Ya, raddan, sehingga semua harta kembali kepada anak perempuan. Ya. Demikian bercerita Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya Rasulullah, harta saya banyak, saya sakit seperti ini. Saya tidak punya ahli waris kecuali anak perempuan saya. Afa atasaddaku bisurusai mali. Ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah 2/3 harta ya Rasulullah? Sebelum saya mati saya berwasiat 2/3 harta saya sedekahkan. Boleh tidak ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, la, enggak boleh, kata Nabi. La. Kultu, kemudian saya bertanya lagi, fasyatru ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau setengah harta saya sedekahkan? Kata Nabi, la, enggak boleh. Tidak boleh masih. Iya. Kultu, maka saya berkata lagi, fasulusu, kalau sepertiga ya Rasulullah. Baru Nabi mengatakan as-sulus, sepertiga boleh kamu keluarkan, was-sulusu katsir, dan sepertiga pun itu sangat banyak. Was-sulusu katsir. Nah, au kabir. Kamu boleh mengeluarkan sepertiga dari hartamu, namun sepertiga itu tergolong masih sangat banyak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Nabi melarang ini? Ya, melarang orang untuk bersedekah ya lebih dari sepertiga. Ingat kejadiannya ini adalah di saat menjelang apa? Kematian. Khawatir akan meninggal. Atau bentuknya wasiat. Ini yang dilarang. Adapun kalau dalam keadaan sehat wal afiat ya, sehat, segar, bugar, enggak ada masalah ya. Dalam keadaan apa namanya? Tidak ada kekhawatiran kematian macam-macam. Orang mau bersedekah sekehendaknya silahkan. Setengahnya boleh, tidak masalah. Ya. Seluruh hartanya juga tidak masalah. Tidak masalah seluruh hartanya dia sedekahkan, dia infakkan dalam keadaan dia sehat. Sebagaimana pernah ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam setelah sebelumnya datang Umar bin Khattab. Jadi suatu saat Umar bin Khattab ya, beliau kan selalu dikalahkan sama Abu Bakar. Masuk Islamnya kalah. Abu Bakar dulu masuk Islam. Ya. Yang lain-lain juga demikian. Tidak pernah beliau menang dengan Abu Bakar. Maka suatu saat, suatu hari Umar bin Khattab dalam hatinya berbisik, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini. Ya, walaupun sebagian amalan, tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya tidak mungkin. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, saya sedekahkan setengah harta saya. Ini setengah harta saya, atau saya berikrar untuk mengeluarkan setengah harta saya untuk Islam dan kaum muslimin, untuk fisabilillah. Nabi bertanya terus, untuk keluargamu bagaimana Umar? Nah, terus keluargamu bagaimana Umar? Ya Rasulullah, masih ada separuh lagi untuk keluarga. Baru seperti itu datang Abu Bakar. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya sedekahkan semua harta saya. Semua hartanya disedekahkan. Sudah Umar bin Khattab, oh, ternyata enggak bisa saya kalahkan Abu Bakar. Rasul bertanya terus, untuk keluargamu wahai Abu Bakar, saya tinggalkan untuk mereka Allah azza wajalla. Dan beliau orang yang sangat bertawakal ya. Walaupun hartanya sudah habis untuk sedekah, namun dengan demikian cepatnya beliau bisa apa? Berusaha ya, beliau terus bertawakal, menempuh sebab usaha. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, dari kisah ini ya bisa diambil satu faedah bahwasanya ketika seorang dalam keadaan sehat, seorang dalam keadaan kuat, tidak ada kekhawatiran kematian padanya, orang mau bersedekah setengahnya boleh, enggak masalah. Sepenuh hartanya juga boleh. Namun yang sedang kita baca di sini, sebuah kejadian yang ada di hadapan kita adalah kejadian orang yang sudah dalam keadaan sakit parah. Mungkin semua orang menyangka orang ini akan apa? Mati. Bahkan Sa'ad ibni Abi Waqqas yang merasakan sakitnya sendiri, beliau sudah berharap atau beliau sudah menganggap akan meninggal. Sampai mengatakan ahli waris saya hanya satu. Ini kan berarti sudah berpikir apa? Meninggal. Tidak ada yang lain kecuali meninggal yang dipikirkan. Ya Rasulullah, harta saya banyak, ahli waris saya cuma satu, ini anak perempuan. Bolehkah saya bersedekah 2/3 hartanya ya Rasulullah? Kata Nabi, la, jangan. Setengah ya Rasulullah, la, jangan. Sepertiga ya Rasulullah, Kata Nabi, as-sulus was-sulusu katsir, sepertiga, dan sepertiga itu apa? Banyak. Nah, kemudian Nabi menyebutkan alasan. Coba kita dengar alasan Nabi. Ya, ini menunjukkan kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, innaka antazar warasataka aghniya'a khairun min antazar hum alatan yatakaffafunan nas. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Sa'ad, sesungguhnya kalau engkau mati kemudian meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada kamu mati meninggalkan ahli warismu dalam keadaan alah, fakir, yatakaffafunan nas, kemudian mereka mengedahkan tangan, minta-minta kepada manusia, mengetuk satu pintu dan pintu yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Demikian Nabi menyebutkan alasan kenapa orang yang hendak meninggal atau orang yang membuat wasiat untuk kematiannya tidak boleh meninggalkan wasiat lebih dari berapa? Mengeluarkan wasiat lebih dari sepertiga harta. Kenapa? Ini alasannya. Karena kamu, ya fulan, kalau mati dalam keadaan meninggalkan keturunanmu, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu mati meninggalkan anakmu, keluargamu dalam keadaan alatan, dalam keadaan fakir, yatakaffafunan nas. Ya, minta-minta kepada manusia. Ya. Dan sungguh, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Dan kamu wahai Sa'ad, tidaklah engkau menginfakkan nafkah walaupun sedikit yang kamu keluarkan itu karena Allah azza wajal, kecuali engkau akan mendapatkan pahala, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala termasuk apa yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, suap makanan, satu suap, dua suap, yakni nafkah yang kamu berikan kepada istrimu, ya, hatta ma taj'alu fi fi imra'atik, termasuk apa yang engkau berikan kepada istrimu, yang engkau letakkan pada mulut istrimu, itu juga sedekah yang berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini potongan kisah dari kisah sakitnya Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian di saat itu dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini kejadiannya pada tahun apa tadi? Haji Wada. Ketika Haji Wada. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini tentunya ya memiliki faedah yang sangat banyak. Ya, hadis ini tentunya memiliki faedah yang sangat banyak. Ya, di antara faedah yang ingin kita sebutkan di sini adalah terkait dengan apa namanya, wasiat. Terkait dengan wasiat. Nah, terkait dengan wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat itu adalah, ya, dalam hal ini pemberian, pemberian yang berlaku, ya, ketika seorang itu sudah meninggal, itu namanya wasiat. Nah, kalau pemberian di saat hidup itu namanya hibah. Namanya hibah, itu bukan wasiat. Nah, kalau wasiat itu berlakunya ketika seorang sudah apa? Meninggal. Nah, misalnya saya menulis wasiat sebelum saya mati, ada wasiat nanti kalau saya mati atau nanti saya berikan uang sekian kepada fulan misalnya, atau sepersekian dari harta saya berikan untuk fuqara atau untuk anak yatim, atau tolong gunakan sekian harta saya untuk membangun masjid. Nah, ini selama saya belum mati belum berlaku, namun begitu saya mati, ya, itulah wasiat. Karena memang itu diniatkan setelah saya mati. Nah, ikhwatul kiram rahimanu rahimakumullah, di dalam syariat Islam, ya, wasiat itu, ya, tidak setiap wasiat terus harus dilaksanakan. Ini tadi pengertian wasiat. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwasanya tidak setiap wasiat itu harus dilaksanakan. Nah, tetapi wasiat yang dilaksanakan itu adalah wasiat yang terpenuhi syarat-syaratnya. Wasiat itu ya baru dilakukan ketika terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat wasiat itu agar kita sebagai orang yang masih hidup melaksanakan wasiat tadi? Ya. Diterangkan oleh para ulama, wasiat itu dilaksanakan jika terpenuhi 3 syarat. Jika terpenuhi berapa syarat? 3 syarat. Syarat yang pertama, wasiat itu berisi ketaatan kepada Allah. Wasiat itu kandungannya adalah ketaatan kepada Allah, bukan kemaksiatan. Nah, kalau ternyata isi wasiat itu adalah kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh untuk dilaksanakan. Tidak boleh untuk dilaksanakan wasiat itu, karena isinya kemaksiatan. Ya, dan kaidah yang kita telah ketahui bersama berdasarkan ayat Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya ketaatan kepada makhluk itu tidak boleh kalau itu berisi kemaksiatan kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam perkara kemaksiatan kepada Allah. Ya. Istri wajib taat kepada suami. Tapi kalau suami memerintahkan maksiat, tidak boleh taat. Anak wajib berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Namun kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang haram, sesuatu yang maksiat, tidak boleh ditaati. Pemerintah, penguasa adalah orang yang wajib kita taati, mendengar dan taat. Namun mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Iya. Penguasa wajib kita taati, kedua orang tua wajib kita taati, ya, suami juga wajib kita taati, tetapi ketaatan kepada makhluk itu dengan syarat, ya, apa yang diperintahkan itu, apa yang diwasiatkan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang mati, kemudian ada wasiatnya kok, wasiatnya tolong, ya, nanti kalau saya mati, ya, saya diawetkan, ya, diawetkan, kemudian dikasih formalin, kemudian setelah itu dimasukkan dalam peti, disimpan di rumah saja, ya, nah, seperti itu. Nah, tolong saya diseperti itu kan, atau dijadikan mumi. Misal ada wasiat seperti itu. Orang kan bingung, ini wasiat gimana ya, dilaksanakan atau tidak ya? Wasiatnya seperti ini, disuruh mengawetkan. Bisa. Dilaksanakan atau tidak ini? Ya tidak, karena ini kemaksiatan kepada Allah. Ya. Atau wasiat tolong nanti kalau saya mati dibakar. Ya, dikremasi, dibakar. Sementara dalam syariat Islam tidak seperti itu. Tolong dibakar sampai jadi abu. Ya, nanti abunya ya sebagian dibuang ke laut, sebagian dibuang kemana? Ke darat misal. Ada wasiat seperti itu. Apakah dilaksanakan wasiat ini? Jawabannya tidak. Jadi wasiat itu ya dilihat apakah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Ini syarat yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang kedua. Ya, syarat yang kedua dari syarat-syarat wasiat ya. Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Kalau kaitannya dengan pemberian, wasiat ya kaitannya dengan mengeluarkan harta, maka dilihat ya, apakah wasiat itu masih dalam batas kebolehan, karena Rasul sudah membatasi ya, khusus untuk wasiat itu dibatasi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa dalilnya? Dalilnya hadis tadi yang baru saja kita baca, yaitu kisah sahabat siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kisah sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Itu batasan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang meninggal ya, kemudian hartanya ya, harta peninggalannya sudah diinventarisir. Mana harta dia? Ada rumah, ada mobil, ada sawah, ada tanah, ada uang cash, ada emas, ada perak. Ya, semua dikumpulkan dulu. Diinventarisir. Dihitung. Ya. Ternyata terkumpul total misalnya 200 juta rupiah. Misal. Hanya sekedar misal saja. Ya, 200 juta rupiah. Ini harta yang dia miliki. Nah, dia tidak punya hutang, tidak punya apa-apa. Sudah selesai. Ini harta tinggal dibagikan kepada ahli waris. Ketika akan dibagikan kepada ahli waris, ternyata ada wasiat. Ada wasiat didapatkan. Entah itu dalam bentuk tulisan atau sesuatu yang diucapkan, yang didengar sebelum kematiannya. Ada saksi, sehingga diyakini memang itu wasiat. Orang yang meninggal ini sebelum meninggalnya. Dia berwasiat. Tolong harta saya digunakan untuk membangun masjid dengan anggaran 150 juta rupiah. Sudah membuat apa namanya wasiat untuk membangun masjid dengan anggaran 150 juta rupiah. Sementara harta yang ditinggalkan berapa tadi? 200 juta rupiah. 150 ini lebih dari apa? Sepertiga. Lebih dari sepertiga. Maka wasiat ini tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh dilaksanakan. Kecuali kalau ahli waris semuanya sepakat. Tidak apa-apa sudah. Ya. Kecuali ahli waris ya sepakat. Ahli waris tidak butuh. Ya, ahli warisnya anak-anak semua sudah kaya-kaya semuanya. Ini miliarder, miliarder, miliarder semuanya. Tidak butuh uang segitu. Ya. Justru yang terpikir adalah kasihan orang tuanya, bapaknya. Ya semoga bapak punya amalan yang mengalir. Ya, kalau orang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tetapi pada asalnya wasiat itu tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Nah, kalau tadi wasiatnya 150 juta, maka jangan dilaksanakan 150 juta, namun cukup dikeluarkan sepertiganya. Dari uang 200 dikeluarkan sepertiganya. Ya. Mungkin 60 juta dikeluarkan. Ya. 60 juta dari 200 juta itu 60 juta dikeluarkan untuk membangun apa namanya musala atau untuk ya sebagian masjid sesuai dengan wasiat yang disampaikan atau diwasiatkan oleh mayit. 60 juta dikeluarkan, sisanya 140 juta itu adalah hak bagi ahli waris dibagikan untuk mereka. Nah, wabillahi taufiq. Jadi ini syarat yang keberapa? Syarat yang kedua. Sekali lagi dalilnya adalah tadi kisah sahabat Sa'ad ibni Abi Waqqas. Dan ini sesungguhnya kalau kita perhatikan, ini termasuk dari keindahan agama Islam. Ya, termasuk dari keindahan agama Islam. Ya. Nah, orang yang sakit parah, yang kemungkinan dia akan meninggal, ya, itu hartanya sebenarnya sudah mulai terkait dengan ahli waris. Hartanya sudah mulai terkait dengan ahli waris. Ya. Sehingga orang yang dalam keadaan seperti itu dibatasi oleh syariat. Ya, termasuk dibatasi berapa yang dikeluarkan untuk wasiat itu. Ya. Dibatasi ya sebanyak sepertiga dari harta. Adapun selebihnya ya itu untuk ahli waris. Dan Nabi menyebutkan alasannya. Alasannya apa? Agar ahli waris itu dalam keadaan baik, dalam keadaan cukup. Nah, wabillahi taufiq. Ini syarat yang kedua. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nantaqil ila asyarti as-salis. Kita berpindah pada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ya, wasiat itu tidak boleh ditujukan kepada ahli waris yang mendapatkan warisan. Saya ulangi, wasiat itu tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Dari mana syarat ini kita tetapkan? Kita tetapkan berdasarkan hadis. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu, fala wasiyata liwarithin." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad a'ta, telah memberikan, kulla dhi haqqin haqqahu, telah memberikan kepada masing-masing yang berhak hak mereka. Naam. Jadi masing-masing ahli waris sudah ditetapkan haknya. Ya. Sudah ditetapkan haknya. Baik. Suami mendapatkan seperempat, suami mendapatkan setengah. Ya. Anak laki-laki mendapatkan setengah. Anak perempuan mendapatkan setengah. Ya. Atau mendapatkan sekian dan sekian. Sudah ditetapkan. Ya. Sudah ditetapkan masing-masing masing-masing ahli waris. Fala wasiyata liwarisin. Maka tidak ada wasiat lagi untuk ahli waris. Jadi sekali lagi, ahli waris itu sudah mendapatkan bagian tertentu dari Allah. Bagiannya sudah diberi. Ya. Anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, sekian, sekian, sekian. Maka tidak boleh ditambahi lagi dengan apa? Wasiat. Tidak boleh ditambahi lagi dengan wasiat. Nah, misalnya saya mati, kemudian saya punya wasiat, saya punya anak perempuan misalnya 3. Iya. Baik, misal punya anak perempuan 3 dan punya saudara laki-laki. Misalnya demikian. Nah, dalam kasus warisan seperti ini, saya punya anak 3 perempuan, 1 saudara laki-laki. Kalau dalam syariat Islam, 3 anak perempuan ini haknya adalah 2/3 harta. 2/3 harta. Ya. 2/3 harta untuk mereka. Nah, kemudian sisanya adalah untuk saudara laki-laki saya. Ya. Sisanya adalah untuk saudara laki-laki saya. Nah, kemudian ternyata saya punya wasiat. Apa wasiatnya? Tolong nanti ya, sebelum harta waris dibagi, untuk anak perempuan saya yang pertama dikasih dulu sekian. Dikasih dulu sekian. Ya, karena mungkin anak saya ini selama hidupnya yang mengurusi saya, nah, mengurusi sakit saya. Nah, biasanya ada orang tua yang seperti itu. Nah, ada orang tua yang seperti itu, wasiat ditujukan kepada ahli waris. Maka berdasarkan hadis tadi, ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan masing-masing ahli waris hak-hak mereka, fala wasiyata liwarithin, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin, ya, para ulama menyebutkan bahwasanya wasiat itu ya berlaku selama 3 syarat ini dipenuhi. Syarat yang pertama, wasiat itu tidak boleh berisi kemaksiatan kepada Allah. Syarat yang kedua, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 apa? Harta. Syarat yang ketiga, wasiat itu tidak ditujukan kepada salah satu dari apa? Ahli waris yang telah mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu kisah wafatnya atau sakitnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kembali kepada kisah, ya. Jadi tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau sudah menyangka akan meninggal. Sampai berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sakitnya sudah seperti ini. Harta saya banyak, anak saya hanya 1 perempuan. Baik, bolehkah saya bersedekah 2/3 harta? Kata Nabi, tidak. Tidak boleh. Setengah ya Rasulullah, tidak boleh. Sepertiga boleh, itu pun masih terlalu banyak. Karena kalau kamu mati, kemudian meninggalkan anak-anakmu, ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kamu meninggalkan anak-anak dan ahli waris kamu dalam keadaan miskin, kemudian minta-minta kepada manusia, mendatangi satu pintu ke pintu yang lain. Nah, ternyata ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini hidupnya masih panjang beliau. Sampai punya anak banyak lagi. Sebelumnya punya anak 1 saja perempuan. Nyatanya setelah itu beliau berumur lagi, ya, panjang, punya anak. Ya. Nah, kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin, hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Nah, kita ambil sebagian faedah. Yang pertama, diantara faedah, selain tadi faedah tentang wasiat, ya, hadis ini menunjukkan disyariatkannya kita untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Ya. Di antara bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam adalah iyadatul marwa. Iyadatul marwa, menjenguk orang-orang yang sakit. Dalam hal ini beliau alaihi salatu wasallam menjenguk sahabat beliau Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dari hadis ini diambil satu faedah bahwasanya menjenguk orang yang sakit memiliki faedah yang banyak. Memiliki faedah yang banyak. Di antara faedah menjenguk orang yang sakit, ya, faedah itu bisa dirasakan oleh yang sakit itu sendiri atau yang menjenguk atau keluarga yang sakit. Jadi semua mendapatkan apa? Faedah. Ini termasuk dari keindahan Islam. Di antara faedah bagi orang yang sakit, ya, jelas dia terhibur satu. Nah, faedah yang lain, ya, orang yang sakit terkadang membutuhkan ilmu. Ya, membutuhkan ilmu. Ya, membutuhkan ilmu. Nah, kalau yang menjenguk ini orang yang berilmu, kemudian menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, ini akan sangat bermanfaat, berfaedah. Dan apalagi panjenengan semua, ya, di rumah sakit ini sebenarnya banyak ladang amalan, sangat banyak ladang amalan. Ya, menghibur orang agar dia sabar, menghibur orang agar dia, ya, tawakal kepada Allah dan menerima takdir Allah Azza wa Jal. Ya, kemudian juga membimbing mereka untuk sholat. Terkadang ada orang semangat sholat ketika sudah sakit parah. Ya, tadinya tidak pernah sholat, begitu sakit ingat mati, kalau saya mati gimana? Tidak pernah sholat. Tapi mau sholat bingung, caranya gimana? Nah, sudah lama tidak pernah sholat. Ini kan perlu bimbingan. Anda sebagai orang yang mungkin, ya, bersinggungan dengan orang-orang yang sakit, ya, bisa mengajari bagaimana tayamum, ya, bagaimana berwudu, bagaimana sholat dalam keadaan berbaring, mungkin bagaimana sholat dalam keadaan apa namanya duduk. Ini semuanya butuh ilmu. Ya. Atau bahkan seperti kisah ini, ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas ingin membuat wasiat. Yang wasiat itu beliau tidak menyangka akan membahayakan ahli waris. Sampai beliau berniat 2/3 harta akan saya sedekahkan. Baik. Namun ketika yang datang adalah nabi, ya, orang yang memiliki ilmu, maka beliau memberikan jawaban, jangan, 2/3 enggak boleh. Setengah ya Rasulullah, setengah enggak boleh, ya. Sepertiga, sepertiga. Boleh kamu keluarkan. Itu pun masih terlalu banyak. Ya. Itu pun masih terlalu banyak, ya. Oleh karena itu sebagian sahabat mengatakan kalau mau apa namanya mau berwasiat 1/4, ada yang mengatakan demikian. Abu Bakar mengatakan 1/5, ya. Ya, ini wasiat-wasiat yang di bawah 1/3. Namun 1/3 itu hukumnya boleh. Yang afdal adalah kurang dari berapa? 1/3. Kalau kaitannya dengan wasiat. Kalau dalam keadaan sehat tadi saya sebutkan sehat, ya, dalam keadaan dia masih bisa bekerja, ya, boleh dia untuk mensedekahkan lebih dari apa? Dari 1/3. Nah, jadi sekali lagi, ya, faedah seorang menjenguk orang yang sakit sangat banyak, ya. Nah, di antara faedah yang lain bagi orang yang menjenguk, ya. Kalau tadi orang yang dijenguk, dua di antaranya tadi, ya. Dia terhibur, yang kedua dia mungkin membutuhkan ilmu dan dia bisa bertanya, mendapatkan ilmu yang dia butuhkan. Bagi orang yang menjenguk, ya. Kita yang menjenguk, satu, kita telah menunaikan hak saudara kita muslim. Idza mariwafa udhu, jika saudara kamu sakit maka jenguklah. Faedah yang kedua, ya, ketika kita menjenguk orang yang sakit mengingatkan kita kepada nikmat Allah Azza wa Jalla berupa nikmat kesehatan. Ya. Nikmat kesehatan, ternyata saya diberi kesehatan. Ternyata ya banyak yang lebih rendah dari saya. Muncul setelah itu ridha, ya, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Juga bisa jadi mengingatkan dia kepada kematian. Ya, karena kematian kapan saja bisa, ya, menghadiri atau menjemput seseorang. Dia melihat orang yang sakit parah, ya, bahkan mungkin sebagian dokter sudah memvonis, ya, sudah bilang kepada keluarganya, sabar, sabar, man. Ya, baik. Ini kalau menurut medis sudah tidak bisa lagi sembuh. Yang ada adalah suruh sabar keluarganya. Nah, wabillahi taufiq. Ini diantara faedah bagi orang yang menjenguk, dia mengingat kematian dan juga faedah yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang lain dari hadis ini, barangkali kita tutup dengan faedah yang terakhir ini. Wa illa faedah katsirah, sebenarnya faedah sangat banyak. Namun di antara faedahnya, hadis ini menunjukkan baiknya akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Baiknya akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Di situ ada tawadhu. Ya. Seorang yang tinggi derajatnya, kekasih Allah, menjenguk sahabatnya. Dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu termasuk akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Dan tidak diragukan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar di atas akhlak yang agung. Benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naam. Barangkali satu lagi juga penting faedah yang perlu kita sampaikan. Di antara hal penting yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah perlunya kita bermusyawarah bersama dengan orang yang berilmu. Perlunya bermusyawarah kepada orang yang berilmu, dengan orang yang berilmu. Dalam hal ini, ya, pertanyaan Sa'ad ibn Abi Waqqas juga bisa kita nilai sebagai sebuah musyawarah. Beliau baru berniat, jadi belum tertulis wasiat. Lalu berniat, ya Rasulullah, saya berniat. Tentunya pertanyaan, afa atasaddaqu bi tsulutsai mali? Ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah 2/3 harta saya? Nah, karena yang ditanya ahlul ilm, orang yang berilmu, maka dia akan mengarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat. Maka dijawab oleh Nabi, la, tidak boleh. Asyatru ya Rasulullah, separuhnya bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, la, tidak. Asyulus, 1/3, kata Nabi, asyulus. Wasyulusu kathir, 1/3 dan 1/3 itu pun banyak. Nah, ini barangkali, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, faedah yang bisa kita bacakan dari kisah sakitnya Sa'ad ibni Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang dijamin masuk jannah. Ya. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.